السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Hadirin dan hadirat Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga beserta para sahabatnya, keluarganya dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Jamaah sekalian rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kita pada kitab Minhaj Al-Firqatul Najiyah At-Taifatul Mansurah karangan Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu taala. Dan masih pada pembahasan Minhaj Al-Firqatul Najiyah, manhaj golongan yang selamat. Dan pada pertemuan yang lalu kita sudah menyebutkan poin yang keenam di antara khususiyah, di antara karakteristik atau sifat Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau yang kita bahas sekarang adalah Al-Firqatul Najiyah. Poin nomor 6, perhatikan jamaah sekalian rahimakumullah. Al-Firqatul Najiyah la tata'assabu illa li kalamillahi wa kalami rasulih sallallahu alaihi wasallam al-ma'sum الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى أما غيره من البشر مهما علت رتبته فقد يخطئ لقول صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون وقال الإمام مالك ليس أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم. Golongan yang selamat tidak fanatik kecuali kepada firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ma'sum. Kita terangkan pada pertemuan yang lalu berkaitan dengan makna kemaksuman. Yang pertama, ulun sebutkan tiga kalau tidak salah pada pertemuan yang lalu. Di antara makna kemaksuman untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah satu, berkaitan dengan wahyu. Maka makna maksum untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu beliau adalah makhluk yang terjaga. Berkaitan dengan wahyu, jika beliau menerima wahyu pasti hafal, dan jika menyampaikan wahyu pasti beliau sampaikan semuanya. Itu makna pertama tentang kema'suman. Yani ketika at-tahammul atau menerima wahyu Allah Subhanahu wa taala, beliau pasti hafal. Beliau dan semua nabi dan rasul sebelum beliau alaihi wassalatu wassalam. Dan kemudian ketika al-ada, ketika menyampaikan, mereka pasti menyampaikan semuanya. Tidak ada yang mereka sembunyikan. satu ayat pun dari firman Allah Subhanahu wa taala. Ini makna kemaksuman yang pertama. Dan kalau misalnya seseorang prinsipnya bagus, dia faham akan makna kemaksuman seperti ini, maka siapapun orang yang mengaku-ngaku tidak punya salah itu mudah terbantahkan. Mau siapa kayak orangnya? Seperti para imam yang diklaim oleh orang-orang Syiah, imam mereka itu maksum. Tidak. Paling puncak di antara imam mereka yang 12, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib manusia. Beliau memiliki keutamaan pasti. Beliau memiliki kelebihan tidak diragukan, tapi beliau pasti punya salah. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Muslim, kullu ummati mu'afan illa al-mujahirin. Semua umatku itu akan diampuni. Semua umatku itu akan dimaafkan. Dipahami secara terbalik, perkataan Nabi Muhammad ini berarti semua umatku bersalah. Faham, Pak, ya? Berarti semua umatku bersalah. Termasuk siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan semua imam setelahnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini poin yang pertama. Dua, yang kita sebutkan, yakni faedah dari poin pertama ini berkaitan dengan kemaksuman, bahwasanya jika ada orang kemudian mengamalkan satu amalan dan ketika kita tanyakan dari mana landasan amal Anda ini, kemudian dia mengatakan dari mimpi ustaz saya yang bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi menyampaikan syariat ini, seakan-akan ustaz dia, syekh dia, habib dia, tuan guru dia, luar biasa ya, mimpi ketemu Rasul. Terlepas dari apa yang dia sampaikan, bahwasanya seseorang bermimpi bertemu dengan Rasulullah di dalam mimpinya, itu karomah. Sesuatu di luar kebiasaan, tidak standar orang itu mimpi bertemu Rasulullah. Ketika ada orang bermimpi bertemu Rasul, itu sebuah keutamaan buat yang mimpi. Kata Nabi Muhammad SAW dalam Sahih Muslim, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'ani fil manam faqad ra'ani fa inna syaitana la yatamatsalu bi." Barang siapa yang melihatku di dalam tidurnya, maka dia sungguh betul-betul melihatku karena syaitan tidak bisa menyerupai aku. Jadi ketika kita mendengar pertama kali seseorang mengatakan dari ustaznya, syekhnya, tuan gurunya, habibnya, ini berdasarkan mimpi ustaz saya ketemu sama Rasul di mimpinya, itu sudah top, luar biasa. Yang jadi masalah yang disampaikan. Dan Nabi Muhammad menyampaikan syariat ini. Loh, syariat yang disampaikan ini tidak pernah Nabi Muhammad ajarkan. Padahal Islam sudah sempurna, bahkan Nabi Muhammad belum mati. Islam sudah sempurna, bahkan Nabi Muhammad masih hidup. Artinya, untuk bahasan kemaksuman, ketika Anda mengamalkan satu amalan berlandaskan satu dalil dari tuan guru Anda yang mengatakan itu dari Rasul sekarang, berarti Anda mengatakan Nabi Muhammad SAW mengkhianati risalah Allah. Itu konsekuensi beratnya. Kenapa? Karena makna kemaksuman ketika at-tahammul menerima wahyu hafal, ketika al-ada menyampaikan wahyu disampaikan semua. Tidak ada satu atau dua ayat yang disembunyikan kemudian disampaikan ke tuan guru Anda. Siapa memangnya dia dibandingkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Saya tidak perlu contohkan orang yang lain. Siapa dia? Semulia apapun dia di muka bumi ini dibandingkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Manusia pertama kali yang masuk surga di kalangan umat Nabi Muhammad, Abu Bakar As-Siddiq. Enggak pernah dia mimpi begitu-begitu. Saya ketemu Nabi Muhammad di mimpi, beliau ngomong, enggak pernah. Siapa lalu kemudian ustaz Anda kok bisa melebihi keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Jadi secara tidak langsung, orang yang mengatakan bahwasanya dia punya amalan syariat dari ustaznya, syekhnya, tuan gurunya, dari Nabi Muhammad, tak taunya tidak ada dalam syariat yang sudah lengkap ini, Secara tidak langsung Anda mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad mengkhianati risalah Allah, berarti beliau dulu sembunyikan beberapa ayat tertentu dan beliau sampaikan ke Tuan Guru Anda. Dan ini tidak mungkin terjadi. Karena kata beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda ketika Haji Wada 10 Hijriah. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Ala hal ballaghtu?" Wahai segenap audiens, wahai segenap semua yang hajian sekarang di Padang Arafah kala itu. "Ala hal ballaghtu?" Bukankah aku sudah menyampaikan semua hal? Semua. Sudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Perkara akidah, perkara ibadah, perkara muamalah, perkara akhlak sudah Nabi Muhammad sampaikan. Dan semua kaum muslimin menjawab serentak, "Bala ya Rasulullah, ya Rasul, engkau telah menyampaikan." Kemudian Nabi Muhammad SAW menunjuk tangannya ke langit di antara jalil Allah Subhanahu wa taala di atas langit. Nabi Muhammad tidak tunjuk ke kanan. Nabi Muhammad tidak tunjuk ke kiri. Nabi Muhammad tidak tunjuk ke bawah. Kata Nabi Muhammad, "Allahumma syhad." Ya Allah, tolong saksikan. Semua mereka bersaksi saya telah menyampaikan semua. Enggak ada tuh tangan Nabi Muhammad, "Ya Allah," karena Tuhan di mana-mana. Enggak ada. "Allahumma syhad." Ya Allah, saksikan. Mereka telah bersaksi saya menyampaikan semuanya. Tidak ada yang terlewatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini makna kemaksuman yang pertama berkaitan dengan wahyu. Yang kedua di antara makna maksum adalah bahwasanya Nabi Muhammad terjaga dari dosa besar. Tiga di antara makna maksum adalah Nabi Muhammad terjaga dari pembunuhan. Itulah tiga makna maksum yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Wallahu a'lam bishawab. Oke, kita bahas kajian hari ini. Perhatikan poin ketujuh. Masih berkaitan dengan Al-Firqatun Najiyah atau Minhaj Al-Firqatun Najiyah, manhaj golongan yang selamat, dan ulun sebutkan lebih kepada yakni khususiyah atau mizat atau sifat atau karakteristik yakni Al-Firqatun Najiyah. Anda dapatkan ini pada seseorang, maka dia bagian dari Al-Firqatun Najiyah. Al-Firqatun Najiyah Sorry, tadi saya belum baca full rekapnya ya. Saya ulang, saya baca saja. Golongan yang selamat tidak fanatik kecuali kepada firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ma'sum. Kita paham apa itu arti ma'sum? Yang berbicara tidak berdasarkan hawa nafsu sallallahu alaihi wasallam. Adapun manusia lainnya, siapapun dia, betapapun tinggi derajatnya, setinggi apapun derajatnya di muka bumi ini, terkadang ia melakukan kesalahan. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun." Setiap manusia pernah melakukan kesalahan. Terjemahannya harusnya sering atau selalu, karena khata' itu sighah mubalaghah, selalu melakukan kesalahan, bukan satu dua kali. Itulah anak Adam. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Malik bin Anas rahimahullah berkata, tidak seorang pun sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan ucapannya diambil atau ditinggalkan kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya siapapun yang berkata-kata sepeninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perkataannya bisa diambil, perkataannya bisa ditolak. Diambil kalau sesuai dengan firman Allah dan sabda Nabi Muhammad, ditolak jika tidak sesuai dengan firman Allah dan juga sabda Nabi Muhammad SAW berkaitan dengan urusan agama. Dalam urusan duniawi, monggo, silahkan. Tujuh, bahasan kita hari ini mungkin tujuh, saya pengen tujuh sampai sepuluh ya, mudah-mudahan bisa ya. Al-firqatun najiyah hum ahlul hadith الذين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وقال الشاعر أهل الحديث هم أهل النبي وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا. Halaman 8 poin ketujuh. Ada pertanyaan Ustaz, apakah hari ini bagi buku? Tidak ya, mohon maaf ya. Golongan yang selamat adalah para ahli hadis. Golongan yang selamat adalah para ahli hadis. Al-firqatun najiyah, golongan yang selamat adalah para ahli hadis. Apa itu? Kita akan bahas. Tentang mereka, Rasulullah SAW bersabda, "La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq, la yadhurruhum man khadhalahum hatta ya'tiya amrulllah." Senantiasa ada segolongan dari umatku yang memperjuangkan kebenaran. Tidak membahayakan mereka orang yang menghinakan mereka hingga keputusan Allah Subhanahu wa taala datang. Seorang penyair berkata, ahli hadis itu merekalah ahli atau keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun mereka tidak bergaul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi jiwa mereka bergaul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan jemaah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, senantiasa ada segolongan dari umatku yang memperjuangkan kebenaran. Jadi kebenaran tidak pernah akan redup. Betapapun orang berusaha kemudian meredam kebenaran dengan semua tipu muslihat, dengan semua makar, sampai datang keputusan Allah Subhanahu wa taala, maka pasti ada selalu segolongan orang yang mendakwahkan kebenaran. Bisa saya, bisa anda, bisa anak cucu kita, wallahu a'lam bissawab. Akan selalu ada. Enggak mungkin enggak. Apa arti sampai atau sehingga keputusan Allah datang? Kita akan baca nanti keterangan Imam Nawawi akan hadis ini. Tidak membahayakan mereka orang yang menghinakan mereka. Santai. Makanya jamaah, kalau misalnya pian berdakwah, misalnya di media sosial, kemudian ada yang nyinyirin anda, nah ini bahasa tahun-tahun sekarang ya, nggak tahu apakah di kamus bahasa Indonesia itu ada ya, nyinyir ya, banyak di pinggir jalan es nyinyir ya, es nyinyir ya, ada yang nyinyirin anda, maka santai aja, santai brother, santai. Kenapa? Karena baru dinyinyirin. Orang yang mendakwahkan kebenaran menghadapi orang-orang seperti itu santai. Dan jangan antum tanggapi. Kalau sudah mulai antum tanggapi, terkadang bahkan yang punya akun pun enggak jelas orangnya. Antum postingan dakwah atau kemudian misalnya cuman re-share, yakni postingan seorang ustaz. Kemudian di komen-komennya macam-macam. Wah, enggak usah ditanggepin. Antum tanggepin satu, yang lain muncul. Bisa jadi satu orang dia handphonenya 10 ya untuk ngancurin anda. Gitu ya. Handphonenya 10, hutang semua itu, belum bayar. Kredit dia. Namanya macam-macam. Iya, namanya macam-macam. Tatonya boleh ditelusuri, tatonya semua handphone ditelusuri pakai Google Map. Semua handphonenya dalam satu rumah, kan satu orang doang berarti yang pakai. Macam-macam, masya Allah. Karena udah canggih ya, bisa dilacak ya. Selama antum aktifkan email, antum aktifkan kemudian locationnya, hati-hati sekali. Jamaah sekalian, rahimakumullah. Sekalipun misalnya orang menghina, menuduh macam-macam, maka santai aja. Tugas antum cuma menyampaikan. Tugas kita cuma menyampaikan. Hati mereka milik Allah. Maka doakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka mendapatkan hidayah. Antum ladeni, antum menghabiskan waktu. Apalagi terkadang misalnya antum ladeni nih, antum sudah mengilmui apa yang antum posting. Antum ladeni. Dia jawab, antum terus ujung-ujungnya, ya mohon maaf ya, saya orang awam. Lah ngapain debat dari tadi kalau situ orang awam? Nyapain-nyapain kan? Makanya enggak usah diurus. Sampaikan saja. Berkata Syekh Muhammad bin Nasiruddin Al-Albani, kata beliau, "Qulil haqq wamshi." Katakanlah kebenaran dan berjalanlah. Sampaikan kebenaran, jalan. Besok posting lagi, jalan. Besok posting lagi, terserah. Selama akun antum kemudian bukan akun yang privat, siapapun bisa baca. Hidayah Allah Subhanahu wa taala itu unik. Bisa saja Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang petunjuknya karena baca status antum. Jamaah, ulun sebutkan tadi, ulun janjikan ingin menyebutkan keterangan Imam An-Nawawi, karena di antara yang terbaik untuk menerangkan hadis sahih Muslim adalah Imam An-Nawawi. Perhatikan perkataan beliau rahimahullah taala. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam la tazalu ta'ifatun min ummati adh-dhahirin 'ala al-haqqi la yadhurruhum man khazalahum hatta ya'ti amrullah wa hum kadhalik. Hadha al-hadith sabaqa syarhuhu ma'a ma yushbihuhu fi awakhir kitab al-iman. Kata beliau, hadith ini dan yang semisalnya sudah diterangkan di bab Kitabul Iman. Jadi, yakni siapapun di antara kita yang ingin merujuk lebih detail keterangan Imam Nawawi akan hadis ini, harusnya dia punya yakni Sahih Muslim, ya. Kenapa ulun ingin bacakan ini? Karena ada keterangan beliau tentang siapa itu ahlul hadis, siapa itu kemudian, apa itu maksud Allah Subhanahu wa taala tentang sampai atau sehingga keputusan Allah datang. Wa dzakarna hunaka al-jam'u bain al-ahadits al-waridah fi hadzal ma'na. Dan dalam bab itu telah kami sebutkan cara menjamak atau menggabung dari banyak hadis Nabi Muhammad SAW yang senada untuk makna ini. Wa annal murada biqaulihi sallallahu alaihi wasallam hatta ya'ti amrulllah, dan bahwasanya maksud dari sabda Nabi Muhammad SAW hatta ya'ti amrulllah, sampai atau sehingga keputusan Allah datang. Jadi orang yang akan mendakwahkan kebenaran ini akan selalu ada, siapapun orang yang mencela mereka akan selalu ada sampai keputusan Allah datang. Maksudnya adalah minarrihil lati ta'ti fatakhudhu ruha kulla mu'minin mu'minah. Maksudnya adalah nanti Allah Subhanahu wa taala di akhir zaman, juga riwayat Imam Muslim, akan hembuskan angin. Disebutkan di dua riwayat, yang satu angin tersebut berhembus dari arah Syam, di hadis yang lain angin berhembus dari arah Yaman. Syam itu adalah empat negeri sekarang. Dulu namanya Syam, sekarang empat negeri. Syria, Jordania, Palestina, Lebanon atau Lebanon. Dulu namanya Syam. Angin ini akan Allah hembuskan dari arah sana. Di hadis yang lain dari arah Yaman. Kata para ulama, di antara perkataan Imam Nawawi, yakni ini di antara hadis yang menunjukkan akan keutamaan negeri tersebut, karena disebutkan dalam sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi misalnya kata Nabi Muhammad, al-imanu yamani. Iman itu bercokol, iman itu bertengger kuat, iman itu menghujam kuat di negeri Yaman. Ada yang keturunan Yaman di sini? Ada yang Arab? Ada kayaknya. Ada yang Al-Katsiri? Ada yang bin Talib? Semua adalah dari Arab Yaman. Pian kalau lihat seorang dai di atas sunnah dan dia Yaman, keturunan Yaman, pian lihat bagaimana tegasnya. Saya tidak sebutkan keras, ya, bagaimana tegasnya. Mau dituduh macam-macam kayak, aih, sampaikan aja sudah. Mungkin pian sering nonton YouTube-nya, ya, dua bahasa lama itu sudah jelas, ya. Kemudian Ustaz Yazid Jawaz, Abdul Hakim Abdah, semuanya Yamani. Ini di antara hadis yang menunjukkan akan keutamaan negeri Yaman. Iman bercokol di sana. Iman kuat sekali dari sana. Nah, kata Allah, kata Nabi Muhammad SAW, angin Allah akan hembuskan dari arah sana, merebak ke seluruh dunia. Tidak ada seorang pun yang menghirupnya. Dan dia memiliki iman dalam hatinya walaupun cuma sedikit, sekecil biji sawi. Apa itu sekecil biji sawi? Permisalan dalam bahasa Arab untuk mengungkapkan sesuatu yang paling kecil, itu biji sawi. Hakikatnya, kalau misalnya ada sesuatu yang lebih kecil daripada biji sawi, nah itu. Sekecil itu seseorang punya iman kala itu, dia hirup udara ini, dia hirup angin yang Allah hembuskan ini, mati. Dan juga itu diantara dalil keutamaan orang yang mengesakan Allah. Kenapa? Karena orang yang mengesakan Allah tidak akan mengalami kengerian hari kiamat, huru hara hari kiamat. Langit terbelah, matahari Allah gulung, bintang gemintang berjatuhan. Semua ada dalam juz amma. Silakan baca. Idza sama'un fatarat, idza syamsu kuwirat, wa idza nujumun kadarat. Semua ada dalam juz amma. Kenapa? Hanya orang yang buruk yang mengalami kengerian hari kiamat. Kata Nabi Muhammad SAW, inna min syiraril khalqi man tudrikuhum as-sa'ah. Sesungguhnya sejelek-jelek makhluk adalah yang mengalami kengerian hari kiamat. Orang muslim, orang mukmin yang punya iman sedikit aja mati. Sebelum hari itu datang, mati. Itulah yang dimaksudkan oleh sabda Nabi Muhammad, sehingga keputusan Allah datang, angin. Sehingga keputusan Allah datang, maksudnya angin yang Allah hembuskan itu. Sebelum Allah hembuskan angin itu, maka senantiasa ada sekelompok umatku yang memperjuangkan kebenaran. Tidak membahayakan mereka, orang yang menghinakan mereka. Jadi makna dari hatta ya'tiya amrullah, hingga keputusan Allah datang, maksudnya adalah angin tersebut. Inilah kata Imam An-Nawawi. Kemudian kata beliau, wa annal murad biriwayati man rawa hatta taquma sa'ai taqrubus sa'ah. Dan bahwasanya maksud dari hadis yang lain senada dengan Nabi Muhammad, sabda Nabi Muhammad ini, tapi ujungnya sampai hari kiamat. Bahwasanya akan ada senantiasa segolongan dari umatku memperjuangkan kebenaran dan tidak membahayakan mereka, orang yang menghinakan mereka, sampai hari kiamat. Maksudnya sampai mendekati hari kiamat. Maka kebenaran selalu akan ditegakkan. Ada selalu orang yang menegakkan kebenaran. Yang menyebarkan kesyirikan, banyak. Yang menyebarkan kebid'ahan, banyak. Yang menyebarkan dan menumpas semuanya, juga akan banyak. Jangan takut. Selalu akan ada. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian kata Imam Nawawi, wa amma hadhihi ta'ifah faqala al-Bukhari. Sedangkan yang dimaksud dengan ta'ifah ini, sekelompok orang ini, perhatikan saudara Muhammad, la tazalu ta'ifatun. Ini bahasan kita. Kenapa kita bahas hadis ini? Inilah poin bahasan kita. Ta'ifah, sekelompok, segolongan. Berkata Imam Bukhari, hum ahlul ilmi. Maksud dari ta'ifah dalam hadis ini, maksud dari segolongan dari umatku dalam hadis ini adalah ahlul ilmi, orang atau para penuntut ilmu, atau bahkan ulamanya. Lebih tepat adalah ulamanya. Ahlul ilm, para ulama. Akan selalu ada para ulama. Wa qala Ahmad bin Hanbal rahimahullah, in lam yakunu ahlal hadith fala adri manhum. Maksud dari ta'ifah pada sabda Nabi Muhammad di sini, yang bermakna segolongan dari umatku, kata Imam Ahmad bin Hanbal, kalau bukan ahlul hadith, saya tidak tahu lagi siapa mereka. Mereka pasti ahlul hadith. Pertanyaan muncul, siapa itu kemudian ahlul hadis? Qala qadhi Iyad, innama arada Ahmad ahlus sunnati wal jamaah. Perhatikan. Ulama berikutnya menerangkan perkataan ulama yang sebelumnya. Kan tadi kalau pengen perhatikan urutan perkataan Imam Nawawi menerangkan, Imam Bukhari berkata, mana ta'ifah adalah ahlul ilmi, para ulama. Imam Bukhari meninggal kapan? Ayo, siapa yang tahu? Clue-nya adalah salah satu size flash disk zaman dulu. 256. Imam Bukhari meninggal tahun 256. Mudah-mudahan saya tidak salah, 256. Jamaah sekalian rahimakumullah, kemudian berkata Imam Ahmad bin Hanbal, maksud segolongan itu adalah, kalau bukan ahlul hadith, siapa lagi? Mereka yang dimaksudkan adalah ahlul hadith. Sekarang kita bertanya, apa maksud perkataan Imam Ahmad? Bahwasanya ta'ifah di sini, segolongan umatku di sini adalah ahlul hadith. Perhatikan penafsiran Qadhi Iyad, ulama ahlus sunnah wal jamaah, mantan preman, kalau bisa kita katakan ya. Kata beliau, innama arada Ahmad ahlus sunnati wal jamaah. Yang dimaksudkan Imam Ahmad dengan perkataan, kalau bukan ahlul hadis, saya enggak tahu siapa lagi. Mesti ahlul hadis ini maknanya. Qadhi Iyad mengatakan, yang dimaksudkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal adalah dengan perkataan ahlul hadis, ahlus sunnati wal jamaah. Semua orang yang berpegang dengan sunnah Nabi Muhammad SAW dan stick dengan jamaatul muslimin. Wallahu a'lam bishawab. Innama arada Ahmad ahlas sunnati wal jamaah wa man ya'taqid madhhab ahlal hadis. Yang dimaksudkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal adalah ahlus sunnah wal jamaah dan semua orang yang meyakini madhab ahlul hadis. Wallahu a'lam bishawab. Ini keterangan Imam Nawawi akan makna dari ahlul hadis. Wallahu a'lam bishawab. Ahlus sunnah maksudnya. Semua kita insyaAllah amin. Ya Rabbal Alamin. Perhatikan poin 8. Al-firqatun najiyah tahtarimul a'immatal mujtahidin. Wala tata'assabu liwahidin minhum. Bal ta'khudul fiqha minal qur'ani wal ahadithis sahiha. Wa min aqwalihim jami'an. إنه إذا وافقت الحديث الصحيح وهذا موافق لكلامهم حيث أوصوا أتباعهم أن يأخذوا بالحديث الصحيح ويتركوا كل قول يخالفه. Masih berkaitan dengan karakteristik, khususiyah, sifat Al-Firqatun Najiyah, golongan yang selamat. Poin ke-8 halaman 9, perhatikan. Golongan yang selamat menghormati para imam mujtahidin. Tidak fanatik terhadap salah seorang di antara mereka. Kalau Anda temukan ada orang fanatik dengan salah satu di antara mereka, simple. Maka berarti dia bukan dari golongan al-firqatun najiyah. Kita menghormati semuanya. Dan kita tidak fanatik dengan salah satu di antaranya. Itulah di antara simat, itulah di antara sifat, itulah di antara khususiyah, keistimewaan, karakteristik, sifat al-firqatun najiyah. Apa? Mereka menghormati para imam mujtahidin. Kita akan bahas apa itu mujtahidin, apa itu mujtahid, apa itu ijtihad. Tidak fanatik terhadap salah seorang di antara mereka. Perhatikan keterangan. Golongan yang selamat mengambil fikih atau pemahaman hukum-hukum Islam dari Al-Quranul Karim, hadith-hadith Nabi Muhammad SAW yang sahih, dan pendapat-pendapat imam mujtahidin. Inilah golongan yang selamat. Fanatismenya, rujukannya. Maka kan sebelumnya kita sebutkan di poin yang ke-6, fanatiknya golongan yang selamat cuma kepada sabda Rasul SAW, kepada kebenaran. Kata beliau rahimahullah ta'ala, golongan yang selamat mengambil fikih atau pemahaman hukum-hukum Islam dari Al-Quran, Al-Hadith yang sahih, dan pemahaman imam mujtahidin yang sejalan dengan hadith yang sahih. Sampai situ dulu. Jika pendapat para imam ini menyalahi sabda Nabi Muhammad SAW, maka kita tinggalkan. Rujukan kita firman dan sabda, perkataan para ulama, okay, selama itu mencocoki firman dan sabda. Hal ini sesuai dengan wasiat mereka yang menganjurkan agar para pengikutnya mengambil hadith yang sahih. Ulun akan sebutkan setelah ini perkataan 4 imam di mana mereka tidak pernah memerintahkan murid-muridnya untuk fanatik dengan pendapat mereka. Kita akan sebutkan setelah ini. Empat-empatnya. Karena yang masyhur itu 4. Padahal di masing-masing generasi itu para ulama-nya sangat banyak sekali. Guru Imam Ahmad bin Hanbal 240 orang. Tentunya yang paling utama di antara mereka semuanya Imam Syafi'i, gurunya Imam Ahmad. Jamaah sekalian rahimakumullah, dan semua para imam tidak pernah mengatakan kepada para muridnya kalian harus ambil pendapat saya. Enggak. Kita akan buktikan setelah ini. Hal ini sesuai dengan wasiat mereka, yaitu para imam mujtahidin ini, yang menganjurkan agar para pengikutnya mengambil hadis yang sahih dan meninggalkan setiap pendapat yang bertentangan dengannya dengan hadis yang sahih. Perkataan Imam Abu Hanifah jelas, perkataan Imam Syafi'i jelas. Idza sahhal hadis fahuwa madhhabi. Jika hadis itu sahih dari Nabi Muhammad SAW, itulah madhab saya. Itulah pendapat saya. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masuk kepada poin pertama dulu tentang mujtahidin. Mujtahidin itu kata plural dari kata mujtahid. Seseorang yang berijtihad. Jadi yang perlu kita bahas adalah kata ijtihadnya. Apa itu ijtihad? Kata kerjanya. Ijtihad tentunya kata dasar. Ijtahada itu kata kerjanya. Apa itu ijtihad? Pelakunya namanya mujtahid. Jamaknya mujtahidin. Perhatikan berikut definisi Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab Al-Usul min Ilmi Al-Usul. Kata beliau, al-ijtihadu fil islah badlul juhdi li idraki hukmin syar'i. Yang namanya ijtihad adalah badlul juhdi, menyerahkan semua daya upaya. Li'idraki hukmin syar'i, untuk mengetahui hukum syariat. Ijtihad badlul juhdi, mengerahkan semua kemampuan, mengerahkan semua daya upaya yang dia miliki. Karena kita akan sebutkan persyaratannya, ilmu-ilmu yang harus dipenuhi oleh seorang mujtahid. Artinya jangan sampai kemudian salah seorang di antara kita mengatakan, ini ijtihad saya. Lah, ente siapa? Ente bisa bahasa Arab? Enggak lah, bahasa Arab aja enggak bisa jadi mujtahid. Semua rujukan kitabnya terjemahan. Enggak bisa. Kita akan sebutkan persyaratannya berat untuk menjadi mujtahid. Ijtihad adalah badlul judi, menyerahkan atau memberikan semua daya upaya. 100% dia kerahkan untuk mengetahui, untuk mendapatkan, untuk mengeluarkan suatu hukum syariat. Kenapa? Karena hukum ini bergulir jamaah. Banyak hal yang tidak terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW terjadi di zaman kita. Dan berkaitan dengan agama. Dan para ulama harus mengeluarkan hukumnya. Apalagi misalnya seperti transaksi-transaksi jual beli. Kan macam-macam. Atau hal-hal yang banyak terjadi di zaman kita, di zaman Nabi Muhammad tidak ada. Hukum ini, hukum itu. Kalau ekstensi sudah ada ya, ekstensi rambut sudah ada. Hukum masang soft lens. Hukum kawat gigi. Hukum operasi plastik. Udah gitu plastik resek lagi ya. Macam-macam. Ulama di zamannya lah kemudian harus berijtihad. Mereka harus keluarkan hukum. Apa ini hukumnya dalam syariat Islam? Karena kaum muslimin bertanya. Bolehkah kemudian suntik ini untuk mengencangkan jidat? Bolehkah kemudian operasi A, B, C, dan D demi suami? Misal perempuan ingin mempercantik tubuhnya demi suami niatnya. Siapa kalau bukan para ulama yang berfatwa? Ulama mujtahidin lah yang kemudian mengeluarkan fatwa. Ingat, landasannya tetap pasti firman. Landasannya tetap pasti sabda. Ulang definisinya. Badlul juhdi li idraki hukmin syar'i. Yang namanya ijtihad adalah mengerahkan semua daya upaya, kemampuan untuk menentukan hukum syar'i. Orangnya namanya mujtahid. Jamaknya mujtahidin. Bahasan kita, golongan yang selamat menghormati para imam mujtahidin. Tidak fanatik terhadap salah seorang di antara mereka. Perhatikan sedikit persyaratan yang disebutkan oleh Syekh. Syurutul ijtihad. Walaupun ini sangat jauh dari kita, agar kita tahu saja dan tahu diri. Agar kita tahu saja dan supaya tahu diri. Kalau cuman kemudian baru ngaji-ngaji, ikut pengajian, mungkin satu tahun ikut pengajian, sok-sokan bikin grup WhatsApp, dia ustadznya. Ntar. silakan Anda bikin grup. Masukkan kemudian ahlul ilmi yang Anda kenal ke dalam grupnya. Atau Anda sudah merencanakan bahwa setiap pertanyaan yang masuk, Anda akan serahkan pada ustaz yang Anda tahu dia amanah dengan ilmunya, yang tidak kemudian condong dengan pendapat tertentu karena apa? Hawa nafsunya. Yang atau kemudian tidak condong dengan pendapat tertentu karena mungkin dibayar. Anda harus tahu ustaz yang amanah dan kepadanya Anda bertanya. Ada pertanyaan di grup, Anda lempar ke beliau, Anda forward ke beliau, dapat jawaban, sampaikan. Tertanda ini jawaban ustaz fulan. Enggak usah mengatasnamakan diri Anda sendiri. Sekarang kan plagiat banyak ya, bukan cuma tulisan. Bukan cuma tulisan plagiat yang banyak. Tapi jawaban ustaz pun kemudian dia mengatasnamakan diri. Menurut saya, padahal kan itu jawaban ustaz fulan. Terkadang kalau Anda misalnya pengen jadi plagiat juga, perbaiki kata-katanya. Kenapa? Para ustaz terkadang punya ciri khas dalam tulisannya, bahkan titik komanya. Akan ketahuan Anda ngopi. Berikut persyaratannya. Syurutul ijtihad. Nah. Ayya'lama minal adillati syar'iyyati ma yahtaju ilaihi fi ijtihadihi ka ayatil ahkam wa ahadithiha. Seorang mujtahid, dia harus mengerti, dia harus faham dalil-dalil syar'i, entah itu firman Allah Subhanahu wa taala atau sabda Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan hukum. Al-Qur'an secara umum cuma terbagi menjadi tiga. Apa itu? Tauhid, dua, cerita-cerita, tiga, hukum-hukum. Artinya orang yang ingin menjadi seorang mujtahid minimal tahu sepertiga Al-Qur'an, hukum Allah Subhanahu wa taala, faham dia. Kalau cuma satu ayat, dua ayat pun cuma dari terjemahan, enggak usah. Saya pernah ketemu sama orang seperti ini soalnya. Ustaz, menurut pendapat saya langsung potong. Dia ingin menafsirkan satu ayat. Menurut pendapat saya, Ustaz, ayat ini maksudnya entar dulu, Pak. Bapak siapa ya? Maksudnya apa, Tad? Iya, Bapak siapa, saya bilang. Tafsir Ibnu Katsir 10 jilid, Bapak tinggal beli, enggak usah ngomong, Pak. Enggak sampai 1 juta, Anda tinggal beli, baca. Ya tapi menurut saya, iya Bapak siapa? Bapak ahli tafsir. Enggak gitu, Ustaz. Ya makanya Anda harus sadar diri. Anda harus tahu posisi Anda. Jangan kemudian mengatakan saya laki-laki, Ibnu Katsir laki-laki kan? Saya laki-laki, Syekh. Kemudian misalnya Abu Bakar Jabir Al-Jazairi atau Sa'di, semua kan laki-laki. Sama Ustaz, dia berpendapat, saya berpendapat. Bedanya dia berilmu, ente enggak. Jangan menyamakan diri dengan ulama. Harus tahu kadar masing-masing. Langsung stop sebelum kita membahas. Kenapa? Harus ditegur langsung. Nanti orang kebablasan, sok-sokan kemudian pengen menafsirkan Allah Subhanahu wa taala, ulumul Quran enggak faham. Dalam setiap ilmu mesti ada kaedahnya. Fikih ada usulnya, akidah juga demikian, tafsir juga demikian. Ada usul tafsir, ada usul fikih. Kalau enggak faham, kita tahu diri saja. Oke. Dan saya sarankan kemarin kepada admin dakwah sunnah. Banyak pertanyaan masuk ke dakwah sunnah. Yang megang admin di dakwah sunnah, teman-teman. Mereka sama dengan antum, jadi belajar. Saya bilang, antum kalau ada pertanyaan, lempar ke Ustaz Ahmad. Ada pertanyaan, lempar ke Ana, lempar ke Ustaz Hasbi, lempar ke Ustaz, yakni Febri. Jangan jawab langsung. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah. Ntar lagi ya. Kita selesaikan, yakni poin ke-8. Itu yang pertama, harus faham ayat-ayat dan hadis berkaitan dengan hukum. Untuk ayat, minimal sepertiga Al-Quran dia harus faham. Karena Al-Quran isinya cuma tiga. Tauhid, cerita, dan hukum-hukum. Dua, ayya'rifa ma yata'allaku bisihhatil hadith wa da'fihi kama'rifatat isnadi wa rijalihi. Dia harus faham ilmu hadith. Mana yang sahih dengan alasannya, mana yang da'if dengan alasannya. Artinya orang ini harus faham tentang ilmu rijal, ilmu ruwat. Kapan hadis itu dikatakan sahih, kapan hadis itu dikatakan dhaif. Dari mana dia tahu? Dari mempelajari para perawi. Karena semua para perawi tercatat. 3. Ayya'rif an-nasikh wal mansukh wa mawaqi' al-ijma' hatta la yahkum bimansukhin aw mukhalifin li-ijma'. Ini penting. Seorang mujtahid dia harus tahu mana ayat dan hadis, khususnya ayat yang menghapus dan yang terhapus. Ada beberapa ayat seperti itu, hukumnya sudah terhapus walaupun ayatnya masih ada. Ada yang hukumnya masih ada, ayatnya sudah enggak ada. Dan macam-macam bentuk nasih dan mansukh. Ayat atau hadis yang menghapus, entah mungkin karena ini keluar lebih akhir, Nabi Muhammad sabdakan lebih akhir, atau ini turun lebih akhir dan ini lebih awal. Apakah otomatis? Enggak juga. Perlu ilmu. Ini Nabi Muhammad sabdakan di tahun 10. Ini Nabi Muhammad sabdakan tahun ketiga. Oh, ini menghapus tahun ketiga. Seorang mujtahid harus tahu itu. Atau juga dia harus tahu bahwasanya dalam perkara tertentu ini sudah ada ijma'nya atau belum. Supaya dia tidak nanti mengeluarkan satu hukum berkaitan dengan satu hukum, tak taunya dia menggunakan ayat, ayatnya sudah mansukh, ayatnya sudah terhapus, kenapa yang dipakai? Ustaz, kalau ayatnya terhapus, kalau misalnya hukumnya terhapus tapi ayatnya masih ada, faedahnya apa ya? Siapa yang bisa jawab? Ada ayat Al-Quran hukumnya terhapus tapi ayatnya masih ada, itu apa gunanya? Apa faedahnya? Allah menghapus beberapa ayat, hukum tertentu dari sebuah ayat, tapi ayatnya masih ada. Nah, syukur saya enggak janjiin laptop. Benar. Karena membaca yang mendatangkan pahala. Walaupun hukumnya sudah tidak berlaku. Kenapa Allah biarkan? Karena membacanya mendapatkan pahala. Ada lagi sebaliknya. Ayatnya udah enggak ada, hukumnya tetap berjalan, hukum raja. Ayatnya udah hilang. Allah hapus dari Al-Qur'an. Tapi hukumnya tetap berjalan. Apa faedahnya? Kita mau taat atau tidak sama Nabi Muhammad SAW karena adanya di hadis. Seorang mujtahid, dia harus tahu itu. Mana ayat yang menghapus ayat yang lain. Supaya dia tidak berhukum dengan ayat yang sudah terhapus. Atau hukum yang sudah terhapus. Dia juga harus paham mana yang perkara sudah ada ijma' para ulama'nya. Kesepakatan para ulama' tentang perkara tertentu. Dia harus paham itu. Supaya dia tidak mengeluarkan satu hukum, tentunya menyelisih ijma'. Loh, ngapain anda mengeluarkan hukum? Kenapa? Ini kan ijma'nya sudah ada. Bukti dia bukan mujtahid. Wallahu a'lam. Makanya jamaah, kalau pian sering baca kitab-kitab syuruh atau syarah hadis, contoh misalnya kayak perkataan Imam Nawawi, beliau mensyarah Sahih Muslim, ketika beliau mengatakan dan para ulama telah bersepakat, berarti beliau telah mempelajari semua perkataan ulama sebelum beliau. Sampai beliau mengatakan dan para ulama telah bersepakat, berarti beliau sudah mempelajari ulama bahkan di zaman beliau atau sebelum beliau kesepakatan akan hukum tertentu. Karena dia mujtahid. Kemudian, ayya'rifa min al-adillati ma yakhtalifu bil hukm min takhsisin wa taqyidin wa nahwihi hatta la yahkuma bima yukhalifu dhalik. Seorang mujtahid harus tahu ilmu usul fikih hingga dia bisa membedakan ini ayat yang umum, ini ayat yang khusus. Karena harus yang berhukum dengan yang khusus, enggak bisa kemudian dengan yang umum. Mujtahid harus tahu. Wallahu alam bisawab. Contoh misalnya ini wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Perempuan-perempuan yang ditalak itu yakni iddahnya 3 quru, 3 suci atau 3 haid. Umum. Bagaimana kemudian perempuan yang meninggal suaminya? Perempuan yang ditalak tapi dalam keadaan hamil. Ada pengkhusus-pengkhusus. Seorang mujtahid harus tahu itu. Yang kelima, ini mungkin yang terakhir. Ayya'rifa min al-lughati wa usul al-fiqhi ma yata'allaku bidalalatil alfaz. Dia harus faham bahasa Arab. Karena semua yang akan dia bahas, bahasa Arab. Firman Allah, sabda Nabi Muhammad. Di pesantren saya ya, pesantren Islam Al-Irsyad, itu di setelah gerbang, ada tembok pertama yang kita lihat, itu slogan. La yadbitu hadad din illa bidabtil lisanil arabi. Seseorang tidak pernah akan faham agama ini sebelum dia bisa bahasa Arab. Anda faham bahasa Arab, dan mudah memahami agama ini. Itu yang terpampang dan yang ada di benak kami sejak masuk pesantren. Harus bisa bahasa Arab. Jadi jangan marah kalau misalnya ada orang mempertanyakan Anda ketika ceramah, bisa nggak bahasa Arab? Jangan marah. Kenapa? Itu syarat. Yang Anda bahas firman Allah, bahasa Arab. Yang Anda bahas sabda Nabi Muhammad, bahasa Arab. Ketika Anda tidak bisa bahasa Arab, orang wajar pertanyakan keilmuan Anda. Kan bisa pakai terjemahan. Betapa banyak terjemahan salah dari buku aslinya. Belum ketika mendapatkan kayak seperti ini. Ini sembari cek dan recheck. Kayak buku Intisari Akidah. Beberapa hal ulun dapatkan salah terjemahan, ulun laporkan langsung, kebetulan ulun kenal dengan yakni teman yang bekerja di pustaka tersebut. Akhi, halaman sekian terjemahannya salah. Coba antum cek. Dibenari, dicetakan berikutnya. Enggak bisa. Kenapa? Para penerjemah memiliki kemampuan masing-masing. Makanya kenapa susah sekali menanti terjemahan Fathul Bari, karena harus orang yang faham ilmu hadis yang menerjemahkan Fathul Bari. Harus orang yang punya sens hadis yang terjemahkan Fathul Bari. Harus orang lulusan hadis yang terjemahkan Fathul Bari. Syarah untuk Sahih Bukhari. Kalau orang cuma bisa bahasa Arab doang, bingung dia dengan perkataan Imam Bukhari. Apa ya? Bingung dia dengan perkataan Imam Hajar. Ini apa ya? Karena Anda enggak belajar ilmu hadis. Anda cuma faham bahasa Arab. Penting jemaah. Wallahu alam. Dan juga dia juga harus faham usul fikih. Oke, kita terlalu melebar, tapi supaya kita faham saja. Yang keenam kata beliau, ayakuna indahu kudrah yatamakkanu biha min istinbatil ahkam wa adillatiha. Dia harus punya kemampuan untuk mengambil intisari dari firman Allah Ta'ala dan Nabi Muhammad berdasarkan dalil yang dia pelajari. Artinya enggak gampang. Dan kita menghormati semua ulama mujtahidin. Mungkin wabil khusus para ulama madhab yang empat itu ya. Hormati mereka semuanya. Enggak gampang sampai di level mereka itu. Wallahu a'lam bishawab. Ulun ulang. Karena ulun akan sebutkan wasiat mereka kepada para murid-muridnya. Golongan yang selamat mengambil fikih atau pemahaman hukum-hukum Islam dari Al-Quran, hadis-hadis yang sahih, dan pendapat-pendapat imam mujtahidin yang kita bahas tadi syarat-syaratnya, dan mereka miliki itu yang sejalan dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang sahih. Hal ini sesuai dengan wasiat mereka yang menganjurkan agar para pengikutnya mengambil hadis yang sahih dan meninggalkan setiap pendapat yang bertentangan dengannya, dengan hadis yang sahih. Saya sebutkan satu-satu dari perkataan Imam Abu Hanifah. Berikut wasiat para imam mazhab yang empat yang menunjukkan bahwasanya mereka tidak pernah memerintahkan pada murid-muridnya untuk fanatik, karena enggak boleh. Belum sebutkan pada pian pada pertemuan yang lalu, taklid boleh, tapi taklid dengan ilmu, bahkan harus. Belum sebutkan lagi secara singkat, taklid artinya adalah ittiba'u man qawluhu laisa bihujjah. Mengikuti seseorang yang perkataannya, hukum dasar perkataan orang tersebut, dia bukan hujjah, bukan dalil. Kenapa? Di manusia. Tapi kita ikuti. Kenapa? Harus berdasarkan ilmu yang dia miliki. Taklid terjadi kepada dua orang. Satu, kepada orang awam. Dua, kepada yang alim sekalipun. Untuk orang awam, apa hukumnya? Wajib. Kenapa wajib? Karena kita tidak bisa menelaah firman Allah dan sabda Nabi Muhammad dengan kemampuan kita sendiri. Kenapa? Bahasa Arab aja gak bisa. Awam kita. Maka tugas dia wajib taklid dengan seorang alim atau beberapa alim yang betul-betul amanah dengan ilmunya. Jika kemudian ada dua pendapat seorang yang alim, dua pendapat orang alim berbeda pendapat akan satu hukum, ambil salah satunya. Simple. Gak perlu berdebat. Jika mereka berbeda pendapat akan satu hukum, ambil salah satunya. Yang tentunya pilih yang lebih warak. Anda mungkin ketahui bagaimana kehidupannya jauh lebih bertakwa. Itu yang lebih kita kedepankan. Dan prinsip ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Dan bertanyalah kepada ahli dzikir. Siapa? Ulama. Taklid terjadi pada dua orang. Satu, kepada orang awam. Dua, kepada si alim. Orang awam harus taklid. Wajib taklid. Kepada seorang alim, betul-betul berilmu. Yang aman dengan ilmunya. Kita tahu bagaimana kesehariannya. Dia orang yang bertakwa. Jika ada perbedaan dua pendapat seorang dua orang alim, ambil salah satunya. Selesai. Anda pakai arloji di lengan kiri berdasarkan fatwa Syekh Utsaimin, monggo. Anda menggunakannya di lengan kanan berdasarkan fatwa Syekh Albani, silahkan. Jangan ribut. Istri Anda bercadar, istri yang lain tidak, silahkan, no problem. Kenapa? Masing-masing mengambil taklid. Masing-masing melakukan taklid dengan seorang alim berdasarkan ilmunya. Tapi Anda harus belajar ya, jangan ikut-ikutan doang. Yang penting umpat pengajian di situ pokoknya bercadar. Enggak, Anda harus pelajari kenapa kemudian sampai level pakai cadar. Pelajari, oh, kenapa tidak? Oh, akhirnya Anda berilmu. Kenapa? Karena suatu saat mungkin orang bertanya, Mas, kenapa Mas kok memelihara jenggot? Karena Nabi Muhammad bersabda, no, kan enak. Dua, taklid terjadi kepada seorang alim itu sendiri. Contoh misalnya perkataan Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin dalam kitab beliau, Al-Usul min Ilmi Usul. Dalam bab taklid beliau mengatakan, saya terkadang, kata beliau, ketika datang pertanyaan dan fatwa harus segera keluar, urgent, harus segera keluar. Dan saya tidak sempat untuk merujuk literatur tua, perkataan siapapun yang harus saya rujuk, kata beliau, saya langsung merujuk kepada majmu' fatwa. Beliau langsung melakukan taklid kepada alim sebelumnya. Langsung ke fatwa, majmu' fatwa, Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Seorang alim sekalipun melakukan berdasarkan ilmu. Bahasan dua, macam-macam taklid. Satu, taklid umum. Apa itu? Menjadikan perkataan seorang alim semuanya dialah sandari. Dalam urusan apapun, pokoknya ya, pokoknya dalam urusan agama, semua pendapat Imam Ahmad saya ambil. Padahal bisa jadi pendapat beliau ada perkara tertentu mungkin salah. Pokoknya saya pendapat Imam Ahmad. Karena saya madhabnya Hambali. Mau urusan yang berat kayak seperti akidah atau ibadah, urusan yang ringan-ringan, tekek bengek, pokoknya pendapat Imam Ahmad itu madhab saya. Ini namanya taklid am, taklid umum. Boleh? Enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Seakan-akan Anda menjadikan beliau Rasul. Seakan-akan Anda menjadikan Imam Ahmad Rasul. Enggak boleh. Yang boleh apa? Yang boleh itu apa? Taklidul khas, taklid khusus. Bagaimana prakteknya? Dalam pendapat A, siapa yang lebih kuat kemudian pendalilannya, itu yang kita ikuti. Kasus B, siapa yang lebih kuat pendapatnya, itu yang kita ikuti. Apalagi misalnya kasus B, ada tiga ulama madhab sepakat, satu berbeda. Yang tiga ini yang kita ikuti. Ini namanya taklid khusus. Lalu kemudian ada namanya mbad, bah, itu bukan pengajian kada bermazhab, karena ada paham. Anda getol sekali, kemudian Anda mengatakan mazhab Anda Syafi'i, tahu-tahunya tidak semuanya Anda praktekkan perkataan Imam Syafi'i. Kan gitu. Ada satu buku yang pian harus baca. Karangan Ustaz Firanda, bagus sekali. Tapi tentunya ini baca setelah Anda ikut pengajian 1 tahun ya. Karena bacaan level lanjut sebenarnya. Ajaran Imam Syafi'i yang ditinggalkan, beli buku itu. Orang-orang yang kemudian selalu mengatasnamakan mazhab saya Syafi'i, baca buku itu, cocok enggak Anda dengan beliau? Kadang-kadang enggak cocok. Yang cocok dengan hawa nafsu Anda, Anda ikut. Yang tidak cocok dengan hawa nafsu Anda, Anda enggak ikut. Muh, kayak itulah selimpada. Situ kan baca. Oke. Saya ingin sebutkan tadi perkataan Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan juga Imam Ahmad tentang wasiat mereka kepada murid-murid mereka agar semuanya tidak fanatik dengan pendapat mereka. Perhatikan, satu. Qala Imam Abu Hanifah. Berkata Imam Abu Hanifah dan perkataan beliau ini ada dalam kitab yakni Hasyiah Ibnu Abidin. Kata beliau rahimahullah ta'ala, idza sahhal hadith fahuwa madhhabi. Jika hadith itu sahih dengan persyaratan yang menunjukkan bahwasanya hadith ini sahih, maka itulah madhab saya, itulah tempat saya pergi, itulah pendapat saya. Maksudnya begitu. Wa qala aidan, dan beliau juga berkata, la yahillu li ahadin ay ya'khudha biqaulina ma lam ya'lam min ayna akhadnah. Tidak halal untuk siapapun mengambil pendapat kami sebelum dia tahu dari mana kami mengambilnya. Dari mana? Firman Allah, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang itu harus tahu semua para imam ini merujuk kepada firman dan sabda. Dua, perkataan Imam Malik bin Anas rahimahullah, innama ana basharun ukhti'u wa usib fanzuru fi ra'yi fa kullu ma wafaqa al-kitaba wa sunnah fakhuduhu wa kullu ma lam yuwafiq al-kitaba wa sunnah fatrukuhu. Disebutkan Imam Ibn Abdul Bar dalam kitab Al-Jami'. Berkata Imam Malik bin Anas rahimahullah, sesungguhnya aku hanyalah manusia, aku bisa benar, aku bisa salah. Maka perhatikanlah, telaahlah semua pendapat-pendapatku. Jika mencocoki firman Allah dan sabda Nabi Muhammad, silahkan kalian ambil, silahkan kalian ikut. Kalau cocok sama firman dan sabda. Jika tidak cocok, tinggalkan. Perkataan Imam Malik, tinggalkan perkataan saya kalau enggak cocok sama firman dan sabda. Jangan fanatik. Pokoknya saya ikut Imam Malik. Tak taunya tidak cocok dengan firman dan sabda. Mungkin mereka salah, kenapa? Karena mereka manusia. Beliau sebutkan, innama ana bashar. Maka tinggalkan, jangan fanatik. Tiga, yang paling penting ini, perkataan Imam Syafi'i. Ajma'al muslimun ala anna man istabana lahu sunnah an Rasulillah SAW lam yahil lahu ayyada'aha liqawli ahadin. Disebutkan oleh Imam Ibn Qayyim dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, kaum muslimin telah bersepakat, para ulama'nya, bahwasanya barang siapa yang telah jelas baginya sunnah Rasulullah, hadis Rasulullah SAW, maka tidak halal untuk dia meninggalkan sunnah tersebut, tidak halal untuk dia meninggalkan hadis tersebut, kemudian merujuk kepada perkataan seseorang. Maksudnya beliau, enggak boleh kalian rujuk perkataan saya kalau hadis Nabi Muhammad sudah jelas. Perhatikan perkataan Imam Syafi'i. Beliau tidak pernah perintahkan murid-muridnya untuk fanatik dengan beliau. Dan kita dapati bahwasanya Imam Nawawi di antara mazhab Syafi'iyah, ulama mazhab Syafi'iyah, banyak pendapatnya tidak sama dengan pendapat Imam Syafi'i, padahal sama-sama Syafi'i. Atau padahal dia adalah ulama dari mazhab Syafi'i. Wa qala aidan, dan beliau juga berkata, "Idza sahha lakumul hadits an Rasulillah SAW fakhudhu bihi wa da'u qawli." Jelas sekali ini. Disebutkan oleh Imam Ibn Hibban dalam sahihnya perkataan, yakni Imam Syafi'i, jika telah sahih hadis Nabi Muhammad SAW datang pada kalian, idza sahha lakumul hadits an Rasulillah, jika telah sahih sampai pada kalian hadis Rasulullah SAW, fakhudhu bihi, ambil hadis itu, wada'u qawli, tinggalkan perkataanku, tinggalkan pendapatku, ambil hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perkataan imamnya begitu. Kenapa kemudian kita fanatik? Yang terakhir, perkataan Imam Ahmad bin Hanbal, ra'yu al-Auza'i wa ra'yu Malik wa ra'yu Abi Hanifah kulluhu ra'yun wa huwa 'indi sawa' wa innamal hujjah fil athar. Dikeluarkan Imam Ibn Abdul Bar dalam kitab Al-Jami'. Berkata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, kata beliau, pendapat Imam Al-Auza'i, pendapat Imam Malik, pendapat Imam Abu Hanifah, semuanya adalah pendapat, bagiku semuanya sama. Yang namanya hujjah, yang namanya dalil, yang namanya landasan itu adalah fil athar, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan perkataan mereka. Kita bukannya tidak bermadzhab. Tidak. Ada pendapat seorang alim di kalangan imam para ulama empat yang mencocoki firman dan sabda, pendalilannya kuat, ambil. Kita enggak fanatik. Bahkan kita harus taklid dengan ilmu yang mereka miliki. Wallahu alam bisa. Itu yang bisa saya sampaikan jemaah untuk kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf, mohon maaf. Insyaallah poin berikutnya kita akan bahas di pertemuan yang lain. Wallahu alam bisa. Pertanyaan dari Facebook dakwahsunnah.com, siap. Jika orang tua meninggal dalam keadaan syirik, kemudian sang anak beristighfar untuknya, lalu apakah istighfar tersebut diterima Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Tidak. Karena meninggal di atas kesyirikan. Lain kemudian kasusnya kalau meninggal di atas dosa-dosa yang besar, levelnya di bawah syirik. Sangat mungkin Allah ampuni. Tapi kalau seorang meninggal di atas kesyirikan, syirik yang besar. Syirik besar itu, satu, menghancurkan semua amal dia. Dua, di dunia ini mengeluarkan dia dari Islam setelah ditegakkan hujah tentunya. Tiga, di akhirat kekal di api neraka. Ini syirik yang besar. Kata Nabi Muhammad SAW, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair. Maukah kalian aku tunjukkan dosa besar yang paling besar? Kata para sahabat, bala ya Rasulullah, ya Rasulullah. Kata Nabi Muhammad SAW, al-ishraku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara-perkara yang itu adalah keistimewaan Allah Subhanahu wa taala. Contoh mudah, orang yang berdoa kepada para wali, minta kepada para wali yang sudah meninggal tentunya. Di antara keistimewaan Allah Subhanahu wa taala adalah al-mujib, Allah as-sami'. Nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala ini menunjukkan keistimewaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mendengar. Allah Maha menjawab doa. Ketika artinya seorang muslim ketika dia berdoa hanya kepada Allah. Ketika dia memohon hanya kepada Allah karena Allah lah yang Maha mendengar. Allah lah yang Maha menjawab semua doa. Ketika Anda berdoanya kepada orang mati, sesoleh apapun dia, bahkan Anda mintanya sekarang pada Nabi Muhammad SAW, beliau enggak jawab. Itu satu, beliau enggak jawab. Beliau akan jawab salawat dan salam kita, beliau jawab. Anda minta pada beliau, wahai Rasul, berikanlah kepada kami rizki, beliau enggak jawab. Sallallahu alaihi wasallam. Saya pakai contoh yang paling tinggi, Nabi Muhammad. Apalagi yang di bawahnya. Saya pakai contoh yang paling tinggi. Dalam hal yang sama atau di saat yang sama, berarti dia yang berdoa ini mensejajarkan Nabi Muhammad dengan Allah dalam urusan yang Allah istimewa, yaitu Maha mendengar dan kemudian Maha menjawab. Salawat dan salam kita saja, kalau kita jauh nih dari kuburan Nabi Muhammad, disampaikan kepada beliau, beliau enggak dengar langsung SAW. Lain kalau Anda langsung umroh ke sana, insyaallah kapan-kapan umroh ya, sama-sama ya, amin ya. Jangan lupa guide-nya ya. Sampai di sana Anda kemudian ziarah kubur Nabi Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang menyampaikan salam kepadaku, raddallahu ilayya ruhi li arudda alaihi salam. Allah akan kembalikan kepadaku ruhku agar aku menjawab salam dia. Ini beda. Kenapa? Anda langsung di sana. Tapi kalau Anda jauh, kata Nabi Muhammad SAW, inna lillahi malaikatan sayyahina fil ardi yuballighuna an ummati salam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki banyak malaikat bertebaran di muka bumi yang menyampaikan salawat dan salam kalian kepadaku. Jadi yang jauh disampaikan kepada beliau. Itu beliau SAW. Makhluk paling mulia sejagat raya ini Nabi kita Muhammad SAW. Seseorang berdoa kepada syekh, imam, tuan guru, levelnya jauh di bawah Nabi Muhammad SAW. Mintanya kepada si mayit, sudah meninggal. Kalau Anda ingin bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seseorang yang saleh, itu dengan doanya, tapi dianya masih hidup, itu tawassul yang benar. Menjadikan seseorang wasilah antara kita dan Allah, menjadikan seseorang perantara antara kita dan Allah Subhanahu wa taala, boleh asal doa orang saleh yang masih hidup datangi orang salehnya. Itulah praktek para sahabat. Datang kepada Nabi Muhammad minta doakan. Begitu Nabi Muhammad meninggal, mereka kemudian pindah kepada Abbas bin Abdul Muthalib. Begitu Nabi Muhammad meninggal, mereka kepada Abbas, wahai Abbas, dulu kami bertawassul dengan doa Nabi kami, sekarang beliau sudah meninggal, kamu jadi imam. Kemudian beliau berdoa untuk doa istisqa, minta hujan, turun hujan. Perhatikan praktek para sahabat, generasi terbaik umat ini. Doa orang saleh yang masih hidup, datangi syekh, habib, tuan guru, siapapun yang Anda kenal kesalehannya, datang guru. Nah, berarti kan hidup ya? Karena dia bisa nyaut. Ada apa? Ada apa cuk jauh cuk. Minta doakan guru, bisa. Enak. Nah, dia hidup. Doa apa? Doa ampuni dosa ulun. Berat ini. Tapi boleh, karena dia minta kepada Allah. Tapi kalau mintanya kepada si tuan guru, ini enggak bisa. Ampuni dosa ulun guru, angar awa. Di bantahan untuk orang-orang Nasrani ya. Kan mereka kalau berdosa ya, langsung masuk ke bilik kecil. Ada apa anakku? Saya telah berdosa. Apa dosanya? Langsung dia sebutkan, kamu sudah diampuni. Itu nyaman mana tuh? Nyaman mana? Allah nam bisa. Jadi kalau meninggal dalam kesyirikan, ini sangat kita sayangkan. Percuma istighfar Anda. Kenapa? Nabi Muhammad lakukan kepada pamannya. Nabi Muhammad lakukan kepada pamannya. Ketika beliau tidak sukses mendakwahi pamannya untuk masuk Islam, meninggal pamannya di atas kesyirikan, Kata Nabi Muhammad SAW, la astaghfiranna laka ma lam unha anka. Wahai pamanku, aku akan mintakan ampunan untukmu kepada Allah selama aku tidak dilarang. Tak tahunya dilarang langsung. Turun ayat Allah Subhanahu wa taala. Surah apa ya? Kalau enggak Al-Qasas 113, kalau enggak Al-Qasas 56, kalau enggak At-Taubah 113. Tolong dicek. Bunyinya begini. Wa ma kana lin-nabi, ma kana lin-nabi wal ladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba. At-Taubah 113 kayaknya. Tidak layak untuk seorang nabi dan orang-orang mukminin memintakan ampun untuk orang-orang musyrikin walaupun mereka karib kerabat. Karena sudah meninggal di atas kesyirikan. Kalau masih hidup boleh. Anda mendoakan saudara Anda yang non-muslim, ya Allah berikan dia hidayah. Boleh. Karena orangnya masih hidup. Tapi kalau sudah mati dia dengan kekufurannya, enggak boleh. Nabi Muhammad langsung Allah larang. Bagaimana caranya menghilangkan gangguan dalam beribadah dalam bentuk bayang perbuatan maksiat yang pernah dilakukan? Oh, siap. Yang pertama saya ingin sampaikan, inilah diantara imbas buruk sebuah kemaksiatan. Kenapa? Syaitan akan membisikkan selalu supaya Anda mengingatnya. Yang mengganggu tentunya akan mengganggu. Dan ulun dapati banyak ikhwah dan akhwat seperti ini. Terganggu salat mereka. Kenapa? Karena selalu teringat, terngiang-ngiang akan dosa masa lalu. Semua kita berdosa tentunya. Tapi perhatikan, kalau yang levelnya keji, dosanya besar, keji, na'udzubillah, sampai level zina, mungkin sampai mati Anda akan terngiang-ngiang. Banyak kehormatan pada perbuatan tersebut sudah dirampas dan direnggut. Satu, kehormatan Allah. Allah melarang untuk mendekati, malah dilakukan. Mendekati saja enggak boleh, malah dilakukan. Satu. Dua, kehormatan perempuan itu. Perempuan itu lemah. Banyak laki-laki menggunakan kelemahan ini. Kada apa-apa dingin aja. Kena aku nikahi juga, menggawi juga ini. Lemah mereka. Subhanallah. Imbah tontong, dirampasnya kehormatannya. Kada jadi kita aja. Nyawa sudah negara ading aja. Selesai binian mbah itu, bunuh dirinya. Dia sudah serahkan semuanya. Yang paling terhormat di bagian tubuhnya dia serahkan. Mbah itu kada jadi. Kehormatan si perempuan, karena kehormatan mereka harus ditembus dengan perkara yang halal, pernikahan. Tiga, kehormatan keluarga. Mbah, kenapa enggak ada sopan keluarganya? Habis, bahkan mungkin pindah dari kampung itu. Karena laki-laki bejat ini telah merenggut kehormatannya. Walaupun mungkin alasannya suka sama suka. Empat, ini yang lebih buruk lagi. Kenapa Allah sebutkan ini keji? Kalau seorang menzinai istri orang, kehormatan laki-laki itu habis. Kenapa? Bininya digauli. Ya, Pak. Dosa satu-satunya yang Allah larang untuk mendekati, malah dilakukan. Ulun ingin contohkan saja. Ini sampai mati mungkin akan terngiang-ngiang. Umur Anda mungkin 80, 90, mungkin sampai 100. Selama itu syaitan akan bisikkan. Percuma ente, dosa ente besar banget. Ngapain juga ke masjid? Ente kotor, mana bisa hilang dosa kayak itu? Selalu. Dan mereka akan bisikkan ketika sholat. Makanya, karena ini perkaranya sholat, maka hadirlah pada waktu, hadirlah ke dalam sholat dalam keadaan yang sudah betul-betul siap. Wudu Anda sempurna, hadir ke masjid lebih awal, adzan berkumandang Anda jawab. Sholat sunnah Anda lakukan, iqamah berkumandang Anda sudah siap, bahkan mungkin Anda sholat pertama. Ya, ini diantara tips-tips sholat khusyuk. Apa itu terjemahan khusyuk? Badannya tenang, pikiran juga tenang. Ada orang badan tenang, pikiran kemana-mana. Nah, itu enggak khusyuk namanya. Jadi sempurnakan wudu, hadir di sholat lebih awal, maknai yang Anda baca, paham yang Anda baca. Sisanya dan nitip sholat khusyuk, Anda tidak perlu bayar 300 ribu untuk ini. Iya, karena kalau sudah seminar 300 ribu nih. Apa? Yaitu anggaplah sholat itu mungkin sholat terakhir Anda. Maghrib ini, Anda kalau pengen khusyuk, jadikan mungkin maghrib ini, habis maghrib Anda mati. Nggak nyampe isya Anda mati. Maka seseorang akan mempercantik sholatnya. Tambahan lagi bahwasanya Allah Maha Pengampun, bahwasanya Allah rahmatnya luar biasa luas, dan jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apakah berdosa bila seorang ikhwan masih mempunyai rasa kepada akhwat yang sudah dikhidbah ikhwan lain? Sudah dikhidbah ikhwan lain. Udah dilamar orang itu masih punya rasa. Rasa apa tuh? Kaldu ayam. Udah move on aja, move on aja. Berarti Allah Subhanahu wa taala tidak takdirkan dia untukmu. Dia untuknya. Dan jangan dirusak hubungan orang. Enggak boleh. Anda mungkin kalah, Anda disalib dan di tikungan Anda ditinjak ya gitu. Pian lambat, Bang. Harus cepat. Ada sebagian ikhwan itu dia pemberani. Sama-sama kuliah. Tapi yang satu berani, yang ini aduh anak kurang dimakannya apalah, padahal tinggal dimakannya nasi selesai. Tapi dia set, dia duluan, dan akhwat itu suka yang pasti-pasti. Ukti, ana ingin mengkhitbah. Siap. Selesai ya. Assalamualaikum. Bolehkah berdoa dengan doa yang tidak ada di dalam Al-Qur'an? Contoh ketika doa setelah salat duha, Allahumma inna duha duhauka. Oh, siap. Jamaah sekalian rahimakumullah, secara umum boleh berdoalah dengan apapun yang Anda inginkan. Tapi kalau Anda bertanya yang mana yang lebih afdal, ya seperti itu. Doa-doa yang ada dalam Al-Qur'an, doa-doa yang ada dalam sabda Nabi Muhammad, nah itu akan lebih utama. Tapi boleh. Anda yang paling tahu apa yang Anda inginkan dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi misalnya Anda tidak bisa merangkainya. Silakan berdoa dengan bahasa yakni yang Anda mudah untuk menyampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa saya sampaikan dan bermanfaat. Salam khilaf, ulum wan maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk ikut dukung dan berpartisipasi perjuangan dakwahsunnah.com dengan cara berikut.